إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد جزاك الله خيرا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Azza wa Jal yang telah mempertemukan kita pada pagi ini untuk satu perbincangan baru iaitu Usulul Fiqh. Seperti yang saya sebutkan pada perjumpaan yang lepas, kitab ataupun buku yang kita akan bincangkan ini adalah merupakan satu kitab ringkasan, okay? Rumusan dan ringkasan, bukannya satu kitab yang menyeluruh ataupun satu kitab yang detail dan terperinci berkenaan dengan usul fiqh, tetapi merupakan satu rumusan terhadap ilmu usul fiqh, okay? Jadi kenapa saya sebutkan benda ni? Kerana kita perlu tahu bahawa untuk belajar, antara cara ataupun manhaj, okay, metodologi kita belajar ialah kita belajar sedikit demi sedikit, okay, kita tak belajar terus yang besar, yang banyak, kan, okay? So kebiasaannya pun kalau dalam menghafal Al-Quran, kita akan diarahkan oleh guru-guru tahfiz untuk mulakan ayat-ayat yang kita sebut apa? Surah-surah lazim, kan, yang belakang tu. Kita tak diminta untuk hafal surah Al-Baqarah. Kalau dah boleh belakang tu, dah ada semangat sikit, kan, hafal yang belakang, barulah diminta mulakan semula daripada yang depan, okay? Tapi kalau orang yang mula daripada depan, jarang. Pertama, jarang. Yang kedua, kalau dia hafalannya tak kuat, dia mula sikit, dia akan jadi lemah, okay? Kerana panjang sangat, panjang, kan. Yang belakang tu pendek-pendek, dah dapat dah, insyaAllah. Jadi jangan kita sangka bila habis belajar usul fiqh ni, kita dah jadi mujtahid, kan? Risau pula, kan, kita mengajar usul fiqh. Usul fiqh adalah dasar untuk mempelajari, mengeluarkan hukum dalam fiqh dan sebagainya. Tiba-tiba kita pun bila habis usul fiqh ni, setiap benda rujuk pada usul fiqh ni, kan, terus, dan kita dah jadi mufti pula, okay? Ini adalah hanya nak mencambahkan minda kita supaya kita tahu nak keluarkan hukum bukan senang, okay? Dan kalau betul-betul nak jadi faqih, okay, sebelum mujtahid, nak jadi faqih iaitu orang yang berilmu dalam bidang fiqah, banyak lagi benda yang kena belajar, bukan ni sahaja, okay? Ada usul fiqh, usul tafsir, usul hadith ataupun mustalah hadith, ada juga usulul lughah, bahasa Arab, okay? Bahasa Arab ni pula ada nahu, saraf, dia punya balaghah, okay? Balaghah ni dia lagi tinggi daripada nahu dengan saraf. Nahu saraf setakat nak tahu bacaan dalaman dan akhir. Contohnya, kan, macam yuqatilu, kan, nak baca yu ke nak baca ya ke, kan, okey, yuqatilu ke yuqatalu, ti ke ta, tu adalah saraf. Tapi kalau yuqatilu, lu yang last kali tu adalah nahu. Tapi kalau balaghah tu, kenapa guna yuqatilu tak guna perkataan lain? Itu sastra. Okey, dan sastra tu memerlukan ilmu tentang syair bahasa Arab antaranya lah. Kalau tak tahu syair pun paling kurang pernah baca syair dan mengkaji melalui syair yang merupakan bahasa Arab asli di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, disebutkan sebagai syair jahiliyah. Jahiliyah maksudnya yang betul-betul sebelum zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi banyak benda lah. Dalam fiqh sendiri pun ada usul fiqh. Kemudian ada qawaid fiqhiyah. Usul fiqh adalah dasar-dasar fiqh. Kita akan tengok nantilah apa maksud dia. Kemudian ada satu lagi benda yang disebutkan sebagai qawaid fiqhiyah, iaitu formula yang diletakkan oleh para ulama kita. Kita hanya belajar formula tu je. Letak formula, apa maksud dia? Formula maksud dia, formula maksud dia, formula maksud dia, contoh dia. Formula maksud contoh, formula maksud contoh. Okay, so itu satu bidang lain yang menarik juga. Okay, kalau nak buat lepas ni pun baguslah, ada yang ringkas. Kita kau tahu, jadi kadang-kadang bila ulama kita sebut benda ni tak boleh kerana dia buat keluarkan formula. Kenapa dia tak keluarkan dalil? Okay, kerana kenapa dia tak kurangkan dalil? Kerana siapa yang belajar formula tu, dia dah tahu formula itu adalah rumusan daripada begitu banyak dalil. Ha, jadi maknanya mengeluarkan formula tu sendiri sebenarnya dah mengeluarkan 10 dalil. Daripada saya dah baca 10 dalil, saya baca formula ni cukup. Okay. Jadi itu lepas usul fiqh, qawaid fiqhiyah, fiqh tu sendiri. Kena belajar pula fiqh tu sendiri. Kita dengar sekarang ni ada 4 mazhab kan. Sebenarnya kat luar sana begitu banyak mazhab yang muktabar, ya, bukan yang tak muktabar. Yang muktabar mazhab fiqh banyak. Kalau kami di dalam saya dulu fakulti dakwah dan usuluddin, kami belajar 4 je lah. Tapi kalau ustaz-ustaz, kawan-kawan yang belajar di fakulti syariah, mereka akan belajar mengikut yang ada. Kalau 100-100 lah. Kalau kurang 80-80 lah dia belajar tu. Dia tahu mazhab yang ada dalam masalah ni 80, dalam masalah ni ada 30. Dia kena baca semua sekali. Okay. Jadi itulah saya nak dia kena ada targhib dan tarhib. Targhib ni maksudnya memberi galakan. Tarhib memberi sedikit ancaman. Jangan pula orang yang belajar ni habis nanti bila dekat-dekat habis tu dia jalan pun jalan macam tu kan. Dia rasa macam dia tu dah hebat. Ulama kan. Jangan macam tu eh. Okey, baik. Pertama sekali ialah berkenaan dengan, sebenarnya adalah mukaddimah dia tapi tak, mungkin saya tak letakkan di sini. Tak apa, teruskan kepada usul al-fiqh. Okey. Definisi. Pertama sekali adalah berkenaan dengan definisi. Dan ini juga satu benda yang penting. Kita akan nampak nanti dalam perbincangan usul fiqh ni akan ada definisi. Mula-mula sekali definisi, maknanya huraian. Perkataan itu membawa maksud apa? Kalau wajib, definisi wajib tu apa? Okey. Kemudian dibagikan kepada dua. Iaitu dari sudut biasanya bahasa Arab dengan istilah. Istilah adalah penggunaan. Istilah maksudnya adalah penggunaan. Dalam penggunaan golongan yang usuliyin, apa maksud wajib? Okey, itu usuliyin maksudnya orang yang membicarakan tentang usul fiqh. Okey, so kita kena biasakan diri dengan benda ni. Bukannya solat hukum dia wajib. Tak, sebelum tu solat tu apa? Kan? Kita kalau dapat faham benda tu, banyak benda yang boleh banyak benda yang dah boleh apa? Kita selesaikan. Terutama ataupun antara lain ialah berkenaan dengan ajaran sesat. Okay. Bila masuk bahagian solat tu bukan usul fiqh lah, solat fiqh sendiri. Fiqh. Solat tu apa dia? As-solat tu ad-du'a. Solat dari sudut bahasa adalah doa. Solat dari sudut apa? Istilah pula apa? Maksudnya ialah al-af'al wal aqwal kan? Al-af'al wal aqwal, perbuatan dan percakapan yang dimulakan dengan takbir, ratul ihram dan diakhiri dengan salam. Okay, jadi kalau yang dimulakan, sesuatu yang dimulakan, yang dibuat sebelum takbiratul ihram, adakah solat? Bukan. Tak kan? Jadi kalau usalli fardhu zuhri, solat ke? Itu bukan solat. Nampak tak? Itu benda lain, luar daripada solat. Kan? So nampak tak? Kita dah nampak sini eh? Kita nak bincang solat ke nak bincang benda luar daripada solat? Puasa tu apa? Puasa adalah al-imsak. Menahan diri daripada sekian masanya terbit fajar hinggalah terbenam matahari. Okey. Mula-mula daripada mana? Terbit fajar. Kalau 10 minit sebelum tu, adakah itu puasa? Itu bukan puasa. Faham tak? So benda situ pun ada banyak benda yang dah boleh dileraikan yang berkaitan dengan khilaf ataupun perselisihan yang wujud. Okey. Baik. Bahasa saya biasa je kan? Tak adalah tinggi sangat kan? Okey. Okey, kita mulakan usulul fiqh. Definisi usulul fiqh boleh diberikan pengertian daripada dua sudut. tengok bawah ni, dalam nota kaki. Dalam disiplin ilmu-ilmu Islam, maksud sesuatu perkataan akan dikupas dari dua atau tiga sudut, yang biasanya dua lah, iaitu sudut bahasa, sudut syarak dan dari sudut adat. Okey, perkara ini akan dikupas dengan lebih lanjut dalam bab yang keempat iaitu al-kalam. Okey, penyunting ni bukan saya, penyunting ni Captain Hafiz Ridaus. Saya minta dia check kan. Okey. Jazakallahu khairan. Okey. Kemudian, sudut pertama ialah dari sudut erti setiap satu perkataan, setiap satu daripada perkataan usul dan al-fiqh. Kan? Usulul fiqh ada dua perkataan kan? Usul al-fiqh. Jadi kita nak tengok dari sudut yang berasingan. Usul maksudnya apa? Al-fiqh maksudnya apa? Jadi itulah perbincangannya. Usul adalah jama' ataupun plural kepada perkataan asal, yang bermaksud dasar, asas atau punca yang dibina benda di atas benda lain di atasnya. Macam kita ada foundation, itu maksud usul lah, foundation bagi rumah kan. Setiap rumah mesti ada foundation. Itu adalah asal, aslun, asal. Okey, jamak dia usul. Okey, faham ya? So kita pun sebut terus asal usul kan. Kita ambil dua-dua sekali. Arab panggil biasa sebut asal atau usul, kita ubah dua-dua sekali. Contohnya aslul jidar, asal bagi dinding ialah dasarnya. Okey. Contoh lain, aslus syajarah, asal pokok ialah akar. Okey, yang keluar darinya dahan-dahan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat yang ke-24, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha thabitu wa far'uha fis sama'. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimah yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh. Akar tu apa dalam bahasa Arab? Asalnya. Asalnya, dasarnya. Okey. So itu kita nak tengok penggunaan dalam bahasa. Dan cabangnya menjulang ke langit. Kemudian selesai masalah usul fiqh pula. Dari sudut pengertian bahasa Arab ialah kefahaman. Al-fiqhu huwal fahmu, faham. Okey. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan leraikanlah simpulan dari lidahku supaya mereka memahami kata-kataku. Siapa ni? Nabi Musa alaihissalam kan. Kisahnya ialah masa kecil kan, saya tak tahu itu Israelite ke tidak, wallahu alam. Tapi yang pentingnya ada kisah yang mengatakan dia pegang bara api kan, letak kat jadi lidah dia ada masalah sikit. Apa pun yang pentingnya kita nak lihat, yafqahu artinya yafhamu, memahami. Okey, bukannya mendalami ilmu fiqh kan. Kena terjemah ikut kesesuaian. Al-fiqh dari sudut pengertian istilah pula, ini yang kita sebutkan tadi. Lugatan dari sudut pengertian bahasa Arab, orang Arab sebut lugatan. Okey. Al-fiqh dari sudut pengertian istilah, orang Arab kata istilahan. Wal fiqhu istilahan ataupun fil istilah, dalam istilah. Istilah ialah dalam penggunaan sesuatu kumpulan. Tak spesifiknya syarak, kadang-kadang penggunaan syarak, kadang-kadang penggunaan ulama tentang ulama hadis, ulama tafsir, kadang-kadang lain. Okey. Apa dia? Pengetahuan terhadap hukum-hukum syarak yang bersangkutan dengan amalan diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Okay, ilmu tentang apa? Tentang hukum yang berkait dengan amalan. Hukum amalan, bukan hukum kepercayaan. Nampak tak? Hukum dia fokus kan. Kalau tengok betul-betul dia fokus. Ambil dari mana? Bukan ambil dari logik, tidak. Ambil dari dalil yang terperinci. Kemudian huraian di bawah ni, ini penjelasan dia. Penjelasannya ialah maksud pengetahuan, nampak tak? Maknanya sekarang ni, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok, pengetahuan dihuraikan di bawah. Tengok sini, kan dapat pengetahuan ni. Huraian dia adalah kat sini. Hukum-hukum kat sini huraian dia. Jadi dia huraikan satu persatu. Okay. Ini yang saya sebut pada kelas yang lepas. Nak datang kelas ni, bulan puasa, satu kelas ni lah kan. Sahur kena elok-elok lah kan. Tapi kalau bulan lain nanti datang tu bagi heavy sikit dia punya apa, apa dia, breakfast tu. Jangan sekat minum air datang, nanti takut pening sikit. Okay. Baik. Maksud pengetahuan al-ilmu ialah ilmu dan zan. Ilmu dan zan termasuk kat sini. Zan maksudnya kat bawah nota kaki, sangkaan yang kemungkinan ketepatannya lebih tinggi. Sangkaan tapi apa dia, InsyaAllah sangkaan yang tepat. Maknanya kita boleh letaklah 80% ke 85% ke. Sangkaan tu, maknanya ada lagi 15%, 20% tak betul. Okay, macam kadang-kadang orang sebut kan, Pembedahan ni kalau nak bedah boleh, tapi peratusan nak selamat tu adalah 20%. Kalau dia sebut macam tu kan, kita nak tak bedah, kita tak, biarlah sakit pun daripada bedah mati kan. Tapi kalau 20% tu masih lagi, ya mungkin, maknanya daripada, katalah daripada 80 orang, mungkin puan termasuk dalam 20 orang yang hidup tu. Kan? Jadi bergantung pada kita sama ada nak teruskan ataupun tak nak teruskan. Tapi kalau dia sebut 80% selamat, tiba-tiba kita dah ada dalam kubur dah, disoal oleh mungkar nakir, macam mana? Kita dah termasuk 20% yang tak selamat tu. Tapi biasanya kalau inilah yang dinamakan sebagai zon. Okay, zon tu dia ketepatan dia lebih banyak daripada kesilapan. Okay? Jadi bila sebut pengetahuan merangkumi ilmu dan juga zon keraguan, okay, ataupun sangkaan lah sangkaan. Ini kerana kefahaman terhadap hukum-hukum fiqh terhasil sama ada secara yakin atau secara zon, seperti yang terdapat pada kebanyakan permasalahan fiqh. Dalam masalah fiqh kadang-kadang bila ditanya macam mana apa hukum ni? Okay, jadi dia ada satu hukum yang jelas. Contohnya minum arak, apa hukum dia? Haram. Ha, tapi minum tuak, apa hukum dia? Haram. Ha, minum tuak apa hukum dia? Ha, satu kita kena tengok apa maksud tuak. Kan, tuak apa maksud dia? Ha, kategorikan dulu kan. Kata tuak yang haram, tuak yang mabukkan, tuak yang tak memabukkan. Okay, dan sebagainya lah. Ha, lepas tu barulah ya, kita bila tengok kita dah buat perbincangan itu, ya alhamdulillah, barulah kita buat apa? Kita keluarkan hukum. Kadang-kadang hukum tu pun dia masih lagi ada 80% je betul. Okay, ha, sebab tu kadang-kadang dalam masalah yang tadi tu, masalah yang kedua, yang pertama jelas ilmu kan, jelas zan, masalah sangkaan ni. Maknanya kadang-kadang ada kita dah pasti ulama' hebat tapi dia kata benda tu halal, orang lain semua kata haram, dia kata halal. Ha, kerana dia kategori yang kedua. So kita dah nampak kan macam mana ilmu tu penting untuk kita nak paling kurang menghormati dia dalam pandangan dia. Macam Al-Waqi' Waqi' bin Al-Jarrah. Al-Waqi' ataupun Waqi' Waqi' bin Jarrah ataupun Al-Jarrah. Okay, dia adalah guru kepada punyalah ramai ulama'-ulama' pada zaman dia. Antaranya Al-Imam Syafi'i kan. Jadi Waqi' rahimahullah menghalalkan nabiz, nabiz Kufah. Nabiz adalah jus Kufah. Kufah Iraq kan, ada jus mereka, dia jus zaman dulu zahirnya mereka peram sekejap. Ha, jadi ada sejenis jus dia peram. Minum sikit tak ada masalah, minum banyak mabuk. Ha, jadi Waqi' walaupun dia adalah guru kepada segala guru, kira gitulah kan. Ketok guru lah kiranya. Okay, tapi dia membenarkan benda tu. Sedangkan ulama lain mengatakan tak boleh, haram. Okay, ha, dia mungkin melihat sudut yang lain, iaitu sudut benda tu adalah jus, bukannya arak. Okay, ha, so kadang-kadang benda tu berlaku. Jangan kita ikut benda-benda ni. Kalau kita nampak lah kan, jumhur, kebiasaannya jumhur betul lah, kebiasaannya. So kalau banyak orang mengatakan, majoriti ulama mengatakan tak boleh, so kita nampak seorang dua mengatakan boleh, so kita pun cakap saya ikut mereka berdua, kerana lebih senang lagi kan, kan? Jangan buat itu. Kalau saya ikut mereka berdua kerana dalil yang mereka guna lebih tepat, tak apa. Okay? Tapi masih lagi benda tu adalah benda yang khilaf, maknanya yang boleh dibawa untuk perbincangan. Okay, jelas yang tu. Maksud hukum-hukum syarak ialah hukum-hukum yang diambil dari syarak seperti kewajipan dan pengharaman, bukan hukum yang diambil daripada selain syarak. Apa dia? Logik, hukum logik kan? Hukum hukum akal, hukum adat. Kat sebelah ni pun ada. Dengan itu, dua hukum berikut tidak termasuk dalam definisi di atas. Hukum akal seperti pengetahuan bahawa sesuatu yang sempurna adalah lebih besar dari sebahagiannya. Benda yang penuh dengan benda yang setengah, mana yang lebih besar? Kan, kita lah kata, kita cakap pada anak kita, ambil yang penuh, ambil yang lebih besar ataupun yang lebih banyak. Dia tengok satu tu penuh air, satu lagi setengah. Dia tahu tak? Jadi dia tahu yang lebih banyak ialah yang ni lah, yang penuh dia mesti banyaknya. Okay, dengan yang setengah dah diminum tu maknanya sikit. Jadi ini semua orang tahu, ini adalah hukum akal. Okay, kemudian hukum-hukum adat seperti pengetahuan bahawa hujan akan turun di waktu petang sekiranya cuaca di sebelah pagi cerah dalam musim hujan. Betul tak? Dalam musim yang biasa turun hujan, kalau pagi tu cerah kan, artinya petang tu apa? Hujan. Sebab tu kalau musim hujan, apa dia, nak jemur kain, jemur awal-awal. Jangan jemur tak apa ni, cerah ni tak apa, petang lepas zuhur nanti boleh jemur. Lepas zuhur nanti dia tak boleh jemur lah, tapi basah lagi kan. Ha, gitulah. Okey. Okey, maksud yang kemudian, maksud dalam definisi ada yang bersangkutan dengan amalan. Maksudnya apa? Apa yang tidak bersangkutan dengan kepercayaan, i'tiqad. Okey, jadi kalau i'tiqad bukan fiqh. Tak bincang dalam masalah fiqh kalau berkenaan dengan i'tiqad, kepercayaan manusia. Okey. Contoh amalan ialah seperti solat dan zakat. Dengan itu, apa yang bersangkutan dengan i'tiqad seperti tauhid kepada Allah Ta'ala dan pengetahuan terhadap nama-nama dan sifat-sifatnya tidak termasuk sama dalam fiqah, tapi termasuk dalam akidah. Nah, jadi kalau katalah buku tu tentang fiqh syafi'i contohnya kan, kita pula nak cari tentang nama-nama Allah, boleh tak cari situ? Ha, jangan cari situ, kerana ini adalah kitab fiqah. Cari dalam kitab lain. Aqidah tu al-imam syafi'i, cari kat situ kita akan jumpa. Okay? Ha, ini kategori yang dibuat oleh para ulama. Kemudian maksud diambil dari dalil-dalil yang terperinci, dalil-dalil yang al-adillah tafsiliyah kan? Dan dalil terperinci ialah dalil yang bersangkutan dengan permasalahan terperinci fiqah. Okay? Dengan itu subjek usul fiqh tidak termasuk sama kerana ia adalah subjek yang berdasarkan dalil-dalil umum. Dalil khusus ialah contohnya wa aqimus salah, itu adalah khusus. Okey. Dan dirikanlah solat. Kalau nak tanya tentang solat, wa aqimus salah dalil khusus. Kemudian apa lagi? Innallaha farada alaikum khamsa salawat. Sesungguhnya Allah memfardukan ke atas kamu semua 5 solat, 5 waktu. Ini ada dalil khusus untuk 5 waktu. Nampak tak? Dalil khusus, khusus tentang zuhur ada dalilnya. Ini, itu ada dalil khusus. Usul fiqh dia adalah dalil umum. Dalil umum maksudnya daripada semua dalil khusus yang ada, kita keluarkan rumusan, kesimpulan. Dia jadi umum. Perintah menunjukkan wajib. Itu usul fiqh. Okey. Tapi apakah dalil-dalil yang menunjukkan perintah tu wajib? Itu dalil khusus. Maknanya secara umum, secara khusus kita boleh tengok setiap dalil itu menunjukkan kalau Allah wajibkan sesuatu, kena buat, kena buat, kena buat. Artinya wajib. Allah, kalau Allah perintah, mesti buat, mesti buat. Okey? Baik, kita dah nampak dah usul maksudnya apa, fiqh maksudnya apa. Sekarang ni bila digabungkan usulul fiqh, okey, dia akan keluar satu maksud lain. Satu ilmu yang mengkaji dalil-dalil fiqh yang umum. Tadi kan yang terperinci kan? Ini yang umum. Dan cara mengeluarkan hukum darinya serta keadaan orang yang mengeluarkan hukum tersebut. Okey, bacakan dia punya detail pula ataupun penjelasan. Maksud umum ialah kaedah yang umum seperti perintah menunjukkan kewajipan, larangan menunjukkan pengharaman, kesahihan menunjukkan perlaksanaan. Okey. Dengan itu, dalil-dalil terperinci tidak termasuk sama. Namun ada kalanya ia akan disebut juga sebagai contoh bagi menerangkan sesuatu kaedah. Dia masuk dalil ayat Quran apa semua tu masuk secara contoh sahaja. Okey, tapi kita nak bincangkan ialah kita nak panggil apa, formula-formula yang diletakkan ataupun yang dirumuskan daripada ayat-ayat Al-Quran. Okey. Kemudian maksud cara mengeluarkan hukum darinya ialah pengetahuan bagaimana mengeluarkan hukum dari dalil-dalilnya dengan mengkaji hukum hakam sesuatu lafaz dan pengertiannya sama ada umum, khas, mutlak, dibiarkan, ditentukan, muqayyad, dimansuhkan, memansuhkan dan lain-lain. Ini semua adalah yang perbincangan yang ada dalam usul fiqh. Okey. Akan datang kita akan belajar. Tak apa, tak tahu sini pun tak apa. Akan datang kita akan belajar. Kefahaman terhadap perkara ini membolehkan seseorang itu mengeluarkan hukum dari dalil-dalil fiqh. Okey, maksudnya cara mengeluarkan hukum darinya. Kita tengok setiap satu tu kumpulan dalil, dalil-dalil yang khusus tadi tentang solat sendiri pun ada berapa banyak dalil. Katalah tentang solat ada 100 dalil. Tengok dalil tu. Okey, so dalil yang umum kita asingkan. Dalil yang khas kita asingkan. Dalil yang mutlak asingkan, muqayyad asingkan. Bila dah asingkan tu, tengok apakah dalil yang umum ni menunjukkan pada apa. Kalau perintah, apa intipati perintah itu. Daripada situ bincang-bincang-bincang keluarlah rumusan. Perintah wajib, larangan. Bila larang je keras. Larang contohnya dapat dosa, dapat neraka, dapat tu, dapat ni. Maknanya tak boleh tidak, mesti tinggalkan. So larangan menunjukkan haram. Okey, itu perbincangan dia. Okey. Dan akhir sekali, keadaan orang yang mengeluarkan hukum tersebut. Okey. Pengetahuan terhadap keadaan orang yang mengeluarkan hukum dari dalil-dalil itu, dari dalil-dalil itu iaitu seorang mujtahid. So kita nak kenal sekarang ni siapa yang boleh bila tengok dalil yang banyak ni, dia boleh duduk, okay, dia tengok semua, dia tak tengok pun, dia dah ada kat dalam otak dia dah. Okay, kalau setakat tengok tu, tak mustahil lagi lah, kan? Kan, dia dah, bila orang tanya je, dia dah, benda tu dah berputar dalam minda dia. Dalil-dalil tu semua keluar, jalan kan, berjalan semua, dia akan detect kat situ. Semua tu kat dalam otak dia, dia detect bahawa hukum ni adalah haram. Nampak tak? Ni mujtahid. Orang ini digelar sebagai mujtahid kerana dia telah sampai ke peringkat mampu berijtihad, di mana dengan usahanya sendiri dia dapat mengeluarkan hukum dari dalil-dalilnya. Dia sendiri berusaha, bukannya dia minta orang lain usaha. Dia kata, ustaz, hukum ni apa? Ustaz tu lah buat kerja kan, ambil pembunuhan semua, dia pun keluar. Jadi dia pergi kelas lain ataupun pergi tempat lain, dia gebang kan, dia kata, saya telah berijtihad, hukum dia halal. Contohnya kan, sedangkan dia tak ijtihad apa pun, dia tanya je, dia tanya 5 orang ustaz, dia dapat hukum, dia bagi beritahu kat orang. Ini adalah penyampai ilmu. Ini bukan mujtahid. Okay? Kalau mujtahid pun, mujtahid dari sudut bahasa, iaitu orang yang berusaha mencari hukum. Okay? Jadi pengetahuan tentang mujtahid, syarat-syaratnya, hukum-hukumnya dan lain-lain dikaji dalam ilmu usulul fiqh. Nak pastikan siapa yang layak berijtihad dengan siapa yang tak layak berijtihad. Dan tak layak berijtihad artinya dia sama ada muttabi' ataupun muqallid. Okey, apa pula muttabi' muqallid ni? Ringkasnya, muttabi' ialah yang ikut dan dia boleh faham dalil. Itu muttabi'. Kalau muqallid ni, beritahulah dalil macam mana pun, masa tu juga dia lupa. Kan, benda ni haram. Berdasarkan kepada firman Allah sekian-sekian, hadis Nabi sekian-sekian. Ulang balik, tak tahu. Tak apalah, kamu keluar cakap yang benda ni haram. Itu je. Itu namanya muqallid. Dia hanya ikut. Ikut. Okay? Dan di sini akan keluar satu isu lain, iaitu muqallid a'ma. Taklid buta. Fanatik. Taklid buta. Okay? Taklid buta ialah dia akan ikut seorang je. Dia tak akan ikut orang lain. Boleh ke tak boleh? Boleh. Ha? Taklid boleh. Taklid a'ma tak boleh. Taklid a'ma ni maksudnya, kadang-kadang dia asalnya dia ikut mazhab Syafi'i. Tapi bila dia dah faham sedikit, okay, dia dah boleh bezakan. Sebenarnya nampak dalam isu ini, dalam sesuatu isu, mazhab orang lain ni lebih kuat lagi. Tapi saya tak nak keluar kerana saya adalah Syafi'i. Itu namanya taklid buta. Yang pentingnya saya tutup pejam mata saya, ikut je Imam Syafi'i. Kan, saya tak nak bincang lagi dah. Sedangkan dia mampu bincang. Tapi kalau dia memang tak mampu bincang, maka dia akan jadi muqallid bukan pada Imam Syafi'i, dia akan jadi muqallid pada guru dia pada zaman tu. Ustaz dia tu. Dia muqallid pada ustaz dia. Ustaz dia cakap, Imam Syafi'i cakap. Dia tahu ke betul? Dia tak tahu kan? Dia hanya ikut je. Jadi sebenarnya dibenarkan dalam situasi tertentu. Jangan cakap muqallid tak boleh. Muqallid boleh. Muqallid a'ma, taklid buta yang tak boleh. Faham ya? Kerana taklid buta biasanya dia diiringi dengan sifat fanatik. Ta'assub. Ta'assub ini benda yang mazmum, benda yang dicela dalam Islam. Okey, boleh ya? Dan akhir sekali, faedah mempelajari ilmu usulul fiqh. Ilmu usulul fiqh merupakan ilmu yang tinggi nilainya, amat penting dan banyak faedah. Antara faedahnya ialah kemampuan untuk mengeluarkan hukum-hukum syarak. Syarak tu syariat lah kan, agama. Daripada dalil-dalilnya berlandaskan kaedah-kaedah yang betul. So kita setiap ilmu ada kaedah. Jadi kalau nak mahir dalam sesuatu ilmu, kena mahir dalam kaedahnya terlebih dahulu. Kan, kalau dalam medik tu ada foundation ya. Apa tadi orang sebut agaknya ada biasanya kalau pengajian biasa 4 tahun, pengajian medik tu biasanya 5 tahun kan. Tak ada siapa-siapa yang pernah belajar medik kat sini. 5 ke 6, berapa tahun? 5 tahun kan. Okey, yang kenapa dia tambah setahun? Tak cukup 4 tahun. Kenapa dia tambah tu? Kerana memang ada asas-asas yang penting, perlu lepas yang tu dulu. Okey, lepas tu bila 4 tahun tu selesai, Dia adakah dia dah takhasus tak? Dia baru lagi. Adakah dia dah specialize? Belum lagi kan? Dia masih kira doktor awam je lah. Doktor am agaknya kan? Apa tadi panggil? Lepas tu barulah pergi master dan sebagainya. Nak specialist, nak jadi pakar dan okay. Begitu juga sebenarnya ilmu-ilmu agama. Ada orang mungkin dia dah belajar semua, tapi dia tak specialize lagi mana-mana. Dia dah belajar semua, dia tahu. Biasanya gitulah. Biasanya tahun 1, tahun 2 kita belajar semua benda. Masuk tahun 3, tahun 4 kan, kalau di fakulti pun masuk tahun 3, tahun 4 barulah akan nampak sedikit jurusan kita ni pergi ke arah mana. Okey. Itu pun masih tak cukup lagi. Guru-guru kami masa di Madinah dulu, mereka mengatakan, kamu dah dekat nak takharuj, maksudnya dah dekat nak graduate. Okey. Apa yang kamu bawa sebenarnya balik ke negara kamu adalah kunci. Kunci ilmu. Pasal kita tak apa, saya cerita dulu kan. Kamu semua hanya membawa kunci ilmu. Dengan kunci ini kamu boleh membuka gedung-gedung ilmu yang besar. Kan? Jadi kita pun dengar, Syekh ni biar betul, kita dah jadi ulama dah ni kan. 4 tahun duduk sini ulama dah ni kan. Dia kata kita dapat kunci je. Nampak tak? So bila kita balik, kita dah mula mengajar tu, baru kata oh, betul juga kan. Yang kita dapat sebenarnya kunci baru. Banyak lagi perbincangan yang ada. Okey, dan selagi mana orang tu mendalami dalam ilmu agama khususnya, selagi itulah dia akan kata yang banyak lagi yang dia kena, banyak lagi yang saya tak tahu. Okey. Tapi kalau dia hanya belajar sikit, dia dah rasa cukup. Kan orang yang belajar sikit ni dia rasa cukup dah saya ni. Macam tanyalah apa benda pun boleh jawab. Tapi bila tanya betul-betul barulah dia terkebil-kebil, oh yang ni hari tu ustaz mengajar tapi saya ponteng kelas. Baru teringat lawak je. Yang ni pula masa tu saya terlelap masa ustaz cakap hukum dia. Hukumnya adalah tertidur bangun balik kan. Okey, masalah seterusnya. Nak tanya malu kan? Okey, senyap. So kadang-kadang benda tu berlaku. Okey, jadi sebenarnya benda tu banyak. Dan proses pengajaran sebenarnya adalah proses yang mendatangkan ilmu dengan lebih banyak berbanding dengan proses pengajian. Kita belajar ni sikit je dapat sebenarnya. Bila kita mengajar tu barulah macam-macam dia datang. Okay. Dan saya masa dulu saya pernah dengar Syekh Muhammad Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah, dia kata bila nak mengajar, nak start mengajar, dia kata tak kosong, dia tak boleh, dia blank, dia tak boleh kata apa. Tapi bila kata bila dia start mengajar je, sebelum mengajar tu datang macam tak tahu apa nak cakap ni. Ustaz tajuk dia tentang apa dia? Apa? Jihad di Palestin contohlah kan. Masa nak datang tu tak tahu nak kata apa. Kan? Tapi bila dah cakap tu berkenaan dengan jihad di Palestin, dan masa tu dia kata benda datang. Dia macam curahan-curahan, bukan ilham tapi curahan apa? Curahan ilmu tu, dia Allah bantu masa tu. Okey? Kita kadang-kadang jadi macam tu. Maknanya, tapi benda tu biasanya dia takkan berlaku pada mula-mula. Kalau mula-mula freshie lagi, kemudian dia minta untuk berceramah, kalau tak biasa ceramah, letihlah. Dia pening, dia tak tahu apa nak cakap ni. Tapi kalau dah agak jelas tahun dah macam tu, bagilah ceramah apa pun. Kan? Bagi ceramah apa pun bolehlah, dia boleh gorenglah kan namanya. dia dah dapat dah. Dia dah biasa dalam setahun tu, dia ada banyak benda yang dia dah biasa cakap, dan dia akan bertambah. Dengan soalan-soalan yang diajukan, dia kadang-kadang terpaksa tanya orang lain, terpaksa buka buku, bertambah ilmu dia. Dan sebelum tu, sebelum pergi, sebelum ditanya, dia rasa dia tahu semua benda. Bila ditanya je, ini dalam hati lah biasanya kan, dia tak cakap lah kan. Dalam hati kata, ini satu soalan yang bagus ni, aku tak tahu ni. Okay? So itu benda yang biasanya disebutkan oleh para ulama kita. Kemampuan untuk mengeluarkan hukum syarak, kemampuan. Dia tak sebut kemahiran, dia mampu je. Tak ada mampu. Tapi kemampuan tu kadang-kadang dia makin kemampuan kita kan. Kita mampu tak nak guna komputer? Mampu. Mahir tak? Tak semestinya. Kan? Okey. Kemudian orang pertama yang mengumpul ilmu usul fiqh secara berasingan daripada ilmu-ilmu lain seperti ilmu al-hadis, okay, dan lain-lain adalah al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullahu taala. Lalu diikuti oleh para ulama lain yang telah menyusunnya dalam pelbagai bentuk penulisan, sama ada penulisan biasa, dan biasa ni tulis biasalah. Okey. Syair, ada juga orang buat puisi. Usul fiqh jadi puisi. Dahlah susah nak faham puisi Arab. Nak faham usul fiqh dalam puisi Arab. Lagi pening, okey. Ringkasan pun ada. Ada yang buat ringkasan, ada yang buat terperinci detail. Okey, semua benda tu ada, kalau kita nak cari ada sahaja, tak ada masalah. So kita kenal kat sini al-Imam Syafi'i dinobatkan oleh para ulama kita sebagai penulis pertama dalam usulul fiqh, penulis pertama secara berasingan. Sebelum tu usul fiqh ada, tapi mabthuthah ataupun berada bertebaran dalam kitab-kitab. Kitab fiqh ada, kitab tafsir ada, kitab tu. Tapi Imam Syafi'i dikeluarkan. Nama kitabnya adalah Ar-Risalah. Okey, Ar-Risalah disebutkan juga sebagai ada sebagian ulama kata Risalah ni adalah jilid pertamalah bagi kitab Al-Umm. Kan, Kitabul tak tahu lah ikut cetakan yang ada banyak lah kan, saya tak ingat berapa 10 agaknya ataupun lebih atau kurang. Yang pertama tu Ar-Risalah. Okey, ha, so seolah-olah macam Imam Syafi'i kata sebelum sebelum kamu semua nak belajar fiqh, belajarlah usul fiqh. Kan? Ha, kat situ antaranya disebutkan tentang masalah hadis ahad. Hadis ahad perlu boleh terima ke, tak payah terima ke? Kan? Hadis ahad, hadis mutawatir. Ha, kita nak terima yang mana satu? Dalam risalah tu ada. Okey. Ada soalan? Boleh ke atau macam mana? Dia tak susah kan? Pasal dia baru usul fiqh depannya, dia tak, memang tak susah lah. Kalau yang ni pun dah susah dah, tak tahulah. Okay. Ustaz, masa apa kaedah dia macam mana? Okey, cantik. Masa sahabat, kaedah macam mana? Adakah macam ni juga? Begitu kan? Masa zaman sahabat, ilmu tu ada, tapi ilmu itu belum lagi diklasifikasikan sebagai ilmu yang khusus. Tafsir, ini adalah kelas tafsir. Ha, ini apa dia? Kelas fiqah. Ini kelas faraid. Tak ada. Dia umum, semua benda. Kadang-kadang dalam satu hadis tu, bila Nabi huraikan macam-macam. Okey. Cuma yang ada ialah, seseorang sahabat itu, dia mahir dalam satu bidang. Ha, itu ada. Arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Orang-orang yang paling merahmati umatku di kalangan mereka adalah Abu Bakar. Okey. Wa ashadduhum fi amrillahi Umar. Dan yang paling tegas dalam melaksanakan urusan perintah Allah adalah Umar. Wa asdaquhum haya'an Uthman. Yang paling tinggi sifat pemalunya adalah Uthman. Okey. Wa aqdahum Ali. Dan yang paling hebat dari sudut menjadi qadhi adalah Ali. Kan, nak jadi qadhi, qadhi ni bukan senang. Tahu tak qadhi? Hakim lah, hakim. Hakim qadhi samalah. Okey, perkara pertama yang qadhi kena hadapi adalah dia punya ni apa? Mental dengan dia punya feeling. Mental dengan feeling ni satu benda yang cukup penting. Yalah, bayangkan masuk seorang perempuan menangis. Masuk seorang lelaki selamba. Kan? Ha. Kalau kita, lelaki ni mesti zalim ni. Perempuan ni mesti dizalim, betul tak? Tak tak? Secara umum lah kan, manusia kan. Tapi tak. Kalau dalam satu peristiwa, contoh lah kan, bukan Ali lah, orang lain, Qadhi Shuraih namanya, Al-Qadhi Shuraih, di zaman Ali, tak silap. Okay, dia ni ada orang datang menangis. Macam tadi lah, perempuan datang menangis dengan seorang lelaki datang buat selamba je kan. Jadi orang kata, ish, tolonglah perempuan ni. Dia kata, aku kena dengar dulu. Aku kena dengar ada apa dia, apa masalah dia. Tak, dia menangis ni mesti dia salah ni. Mesti dia dizalimi. Dia kata tak semestinya. Waja'u abahum isha'i yabkun. Dan mereka, iaitu saudara adik-beradik, abang-abang lah, Yusuf, datang kepada bapa Yusuf, bapa mereka dalam keadaan menangis. Tapi siapa yang zalim? Mereka. Ha, mereka yang zalim. Bukannya, dan mereka zalim siapa? Mereka zalim Yusuf dan serigala. Tahu tak? Serigala tu dituduh juga. Tahu tak? Okay? Maknanya kalau serigala tu boleh masuk mahkamah, dia kata mereka tuduh aku kan. Itulah kiranya. Tahu tak? Jadi menangis itu bukan indikator yang seseorang tu berada di atas kebenaran. Tak. Nak kena dengar dulu elok-elok. Tapi kadang-kadang kita, saya pernah dengar jumpa seorang hakim kan, dia resign. Tak ingatlah nama dia, dulu lama dah. Okay, dia kata memang susah jadi hakim. Tak boleh nak jaga emosi tu, susah. Okay. Nampak ni, yalah, kadang-kadang orang nampak orang yang selamba ni, kita rasa dia ni sejahat ni kan. Ha, dia dah, itu satu hal lah. Yang kedua, nak jatuhkan hukuman tu, kalau hukuman yang maut ke yang tu, nak jatuhkan tu maknanya tanggungjawab kan. Ha, jadi takut kalau kita bercampur dengan emosi, kita jatuhkan geram kan. Maknanya patutnya bagi masa sikit, tapi tak payahlah. Dia ni dalam mahkamah pun mahkamah pun dia celupa kan, bagilah hukum mati gantung contohnya kan. Ha, tapi lepas tu dia akan 3 hari 4 hari dia tak tidur, jadi dia kata tinggallah. Okey. Ha, dan saya pernah dengar daripada seorang kawan pula, bila kawan-kawan dia yang hakim ni, yang belajar Jordan ke mana ke balik jadi hakim kan, dia tak boleh makan dekat restoran apa, mana bawa, ada apa, mama. Ha, so mama apa nama dia sebelah ni? Tak ingat. Restoran. Ha, mana-mana restoran biasa-biasa tak boleh makan. Dia nak makan, kena makan tempat yang tak ada orang. Ha, tak ada campur. Pasal apa? Pasal apa? Ah, takut nanti bercampur-campur-campur-campur, tengok muka ni juga masuk mahkamah. Kan? Alamak, ni kawan aku baik ni. Ni siapa dia aku tak kenal ni. Ah, kan? Jadi ini aku kenal dia orang baik. Lepas. Ah, dia tak lagi tengok pada fakta yang dibawa. Okey. Ah, tapi kena itulah maknanya, tak tahulah mungkin allowance dia orang banyak. Memang dia kena makan dekat tempat-tempat yang tak ada orang, macam hotel dekat situ. Dia tak boleh makan tempat-tempat biasa ni. Dia tak boleh makan kat tepi-tepi jalan, tak boleh. Dia kena jaga dia punya apa dah, credibility tu kena jaga, ataupun wallahualam apa disebutnya. Dia punya sebenarnya, bila saya tengok tu, sebenarnya bukan masalah eksklusif ke tidak. Masalahnya ialah takut memberi kesan kepada penghakiman dia nanti. Okey. So siapa ada saudara yang hakim tu, dia tahulah kan macam mana. Okey, baik. Kemudian siapa lagi? Ali kan. Lepas tu wa afraduhum Zaid. Kan? Wa aqra'uhum Ubay bin Ka'ab. Yang paling pandai membaca, hebat dalam sudut bacaan qiraat adalah Ubay. Kemudian dari sudut faraid pula adalah Zaid. Kan? Jadi adalah Nabi sebut beberapa lagi para sahabat lain yang kemahirannya tak sama, kan? Dia punya specialization dia lain. Jadi secara umumnya benda tu ada. Maknanya kecenderungan setiap sahabat untuk mengambil satu ilmu ada. Di samping dia tak abaikan yang lain. Okay, macam kita tengok sekarang ni Khalid bin Al-Walid. Kecenderungan dia pada apa? Berperangan. Ada tak hadis yang dia riwayat? Mungkin ada, tapi dari sudut dalam kitab fiqh dan kitab hadis nak cari susah. Saya dengar, saya ingat saya lah, sama ada tak ada ataupun satu dua je. Kan? Ha, so maknanya kita nak tengok kat situ, adakah dia tak bagus? Tak, dia hebat. Ha, berapa ramai Khalid bin Al-Walid adalah antara apa? Pahlawan peperangan yang dikenali tak pernah kalah. Dalam zaman jahiliah ataupun zaman Islam, tak pernah kalah. Ha, sebab tu Umar pecat dia. Kenapa Umar pecat dia? Kan? Ha, jadi antara sebabnya ialah supaya orang tak terfitnah dengan Khalid. Maknanya bila Khalid ada je, kita mesti menang je lah. Pasal apa? Khalid ketua kita. Khalid kita punya general. Mesti menang je. Ha, kan, dia tak semestinya gitu. Okay? Jadi itulah satu lagi saya nak tambah. Kemudian wali kulli hadis tu pertengahan saya lupa sikit. Akhirnya wali kulli ummatin amin wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Bagi setiap umat adanya pemegang amanah. Pemegang amanah. Maknanya orang yang pemegang amanah, saya tak tahu apa maksud sebenarnya. Amin ni orang yang paling amanah lah. Mesti paling dipercayai. Okey. Dan dia dalam umat kita adalah Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Okey. Ha. Jadi kat sini kita dah tengok dah pengkhususan ataupun takhasus sudah ada. Walaupun dari sudut pengajaran Nabi tak pernah buat kelas usulul fiqh. Ini kelas tafsir. Ini kelas apa? Apa lagi ya? Bahasa Arab tak ada, itu tak ada. Kan? Tapi Nabi benda tu semua ada. Itu jawapan bagi soalan tadi lah. Okay? Cuma saya nak tambah. Kita macam mana? Kita nak pilih ilmu yang mana? Ilmu yang mana? Ha, kita manhaj kita ataupun metodologi kita dalam belajar nak buat yang mana satu? Nak ambil apa? Quran ke, hadis ke, fiqh ke, banyak ni kan. Ha, okey. Kaedahnya ialah setiap ilmu tu kita mesti ada maklumat. Itu yang pertama. Okay, ha, jadi kalau ilmu fiqh, kita ada ringkasan yang kita dah habiskan. Faham ya? Ilmu tafsir ada satu ringkasan tafsir yang kita dah habiskan. Ha, hadis, satu buku hadis kita dah habiskan. Tak kira lah buku apa pun. Katalah hadis 40 ke, kan, Riyadus Salihin ke, ringkasan Sahih Bukhari ke. Ha, satu kena habiskan. Okay, kalau tafsir Ibn Kathir yang diringkaskan, bukannya yang banyak tu yang diringkaskan. Okey, habis yang tu. Maknanya kena khatam lah Al-Quran tu sekali. Tafsir, bukan baca, tafsir. Ya, macam mustahil kan? Tak mustahil. Buat perlahan-lahan boleh. Okey, usul fiqh paling kurang satu. Usul tafsir dah lepas dah satu contohnya kan. So kena ada lagi apa? Usul fiqh, usul hadis, musalah hadis pun Paling kurang satu kena baca. Kalau siapa yang nak betul-betul nak dapatkan apa dia panggil ni, manhaj pengajian yang betul, itu cara dia. Tapi jangan ambil yang besar-besar. Usul fiqh kita ambil Al-Mustasfa oleh Al-Imam Al-Ghazali. Perbincangan yang begitu detail lah, jangan-jangan. Ambil yang kira-kira macam ni cukup, kan? Lepas ni nanti barulah untuk upgrade, ambil yang lebih besar sikit, besar sikit, besar sikit, besar sikit. Okay? Tapi itulah, setiap ilmu ambil satu. Tajwid, paling kurang kena habis ilmu tajwid ni. Okay? Itu cara pengajian. Lepas kita dah go through semua sekali, barulah kita nampak kecenderungan saya pada, kan, pada apa? Saya suka yang belit-belit ni. Usul fiqh lah boleh. Tapi saya ni, pemikiran saya jadi simple. Usul tafsir, tafsir okey. Okey. Saya pula, saya suka pengkisahan. Ambil bahagian sirah. Okey. Boleh. So itu cara secara umum kita dapat gambaran tu. Sebab tu kalau anak kita pun sama juga. Kita nampak dia tu jenis nakal, tak boleh duduk diam, kan. Hantar tahfiz. Habis lah, kan. Contoh lah, tak tahu, Allah Allah, mungkin boleh, kan. Tapi cara dia tak kena lah. Kalau biasa tahfiz kena duduk. Kecuali lah tempat tahfiz tu mungkin dia agak fleksibel sikit. Pegang Quran ni, kau larilah macam mana pun, balik ni, satu muka surat ni kau hafal. Dia pun lari sambil lompat-lompat tu, dia hafal baca, tak apalah, kan. Mungkin ini sebagai contoh sahajalah. Okay. Dan jangan samakan, setiap orang dia tak sama. Ya, kadang-kadang kita dengar kan, ada seorang tu yang dipaksa oleh mak bapak dia jadi doktor. So bila doktor, dia bagilah sijil tu, ayah ni ayah yang ayah nak lah. Tapi saya sebenarnya nak jadi arkitek. Jadi 4 tahun dia buat tu, 6 tahun dah, 5 tahun tu dah sia-sia. Lebih baik lah 4 tahun tu, lebih baik 4 tahun tu dia fokus jadi arkitek. 4 tahun akan datang, dia boleh upgradekan diri dia dalam bidang arkitek. Bukannya nak start balik. Contohlah kan, okay? So tengok pada kemahiran anak kita, bukan tengok pada kehendak kita dalam memilih pengajian dia dan juga memilih apa kerjaya dia. Okay? Ini secara umum lah kita boleh tengok daripada dalam sunnah Nabi SAW. Okay, ada soalan lain? Kalau tak ada, kita terus kepada Al-Ahkam ataupun hukum-hukum. Definisi dari sudut bahasa Arab. Hukum ialah perlaksanaan. Dari sudut bahasa Arab, bila sebut hukum, maksudnya ialah perlaksanaan. Okey. Kemudian dari sudut istilah pula, perkara yang dituntut oleh kata-kata syarak. Ini saya terjemah sini agak literal sikit. Pasal nak terjemah maknawi, pening sikit lah, kan. Okey. Perkara yang dituntut oleh kata-kata syarak yang bersangkutan dengan perbuatan orang yang bertanggungjawab. Maknanya mukallaf. Sama ada permintaan, memberi pilihan maupun penetapan. Okey. Baik. Yang pentingnya, benda yang dituntut oleh, perkara yang dituntut oleh agama. Tapi agama sini adalah kata-kata. Maknanya ucapan-ucapan yang ada. Kan, ucapan contohnya dalam Al-Quranul Karim semuanya adalah kata-kata, kan. Dalam sunnah Nabi semuanya adalah kata-kata. Okey, jadi itulah yang dimaksudkan dengan dituntut oleh kata-kata syarak. Kemudian tuntutan ini berkaitan dengan perbuatan orang yang bertanggungjawab, maksudnya mukallaf. Perbuatan, tengok perbuatan situ maksudnya ialah perbuatan merangkumi percakapan maupun perbuatan dari sudut mewujudkan maupun meninggalkan, buat ataupun tak buat. Okey. Percakapan, perbuatan, dia termasuk sekali. Apa yang kita cakap, apa yang kita buat, okay, apa yang kita bahkan apa yang kita buat dan apa yang kita tak buat, semua terangkum ataupun termasuk dalam perbuatan, dalam perbuatan, dalam definisi ni lah, okay. Oleh itu, apa yang bersangkutan dengan i'tiqad, ni masih lagi, bila sebut perbuatan, i'tiqad tak masuk. I'tiqad tidak termasuk kerana tidak dinamakan hukum dalam istilah ini. Okey. Kemudian orang yang bertanggungjawab, bahasa Arabnya adalah mukallaf, taklif. Itu mungkin perkataan yang biasa dengar, kan. Mukallaf, orang yang mesti melakukan perintah yang Allah turunkan. Okey. Ini merangkumi budak kecil dan juga orang yang kurang sioman. Tengok kat bawah tu. Ini ialah pada hukum asal, di mana semua manusia termasuk budak kecil dan orang kurang sioman termasuk sama. Namun atas sebab-sebab lain, budak kecil dan orang kurang sioman dikecualikan daripada tanggungjawab ini. Okay, secara umumnya termasuk juga, kan? Tapi adalah pengecualian lain. Ada pengecualian, kadang-kadang ada contohnya orang yang kurang sioman, adakah dia tu perlu solat? Kena solat ke tidak? Wajib ke tidak? Ha? Tak kan? Tapi boleh tak kita ajak dia solat? Tak ada masalah. Okey, dia kalau dia pukul orang, dia berdosa tak orang kurang sioman ni? Tapi boleh tak, perlu tak kita ajar dia supaya tak pukul orang? Dia perlu kita ajar dia. Ha, begitulah maksudnya kan? Okey. Kemudian permintaan ialah perintah. Dalam bahasa Arab dia sebut talab. Bila sebut talab, maknanya meminta dalam bahasa Melayu kan. Tapi maksudnya ialah perintah dan larangan. Kerana perintah kita minta dia buat sesuatu, larangan kita minta dia tak buat sesuatu. Okey. Dari sudut kemestian maupun keutamaan. Kemestian ni maksudnya wajib, mesti buat. Keutamaan ni buat lebih baik. Maknanya dari sudut kita kata sunat, maksud situ sunat dengan makruh. Kan? Okey. Kemudian maksud memberi pilihan ialah perkara mubah. Okay, kata-kata syarak yang membenarkan, yang membenarkan kita buat itu adalah memberi pilihan. Nama dia, istilah dia mubah, yang dibenarkan dalam agama. Okay. Kemudian penetapan ialah sah dan fasad. Sah dan fasad ni macam kita sebut akad nikah. Kan, bila sebab tu bila dah digegarkan tangan apa dia, siapa dia? Pengantin lelaki tu, dia pun terkejut kan. Dia pun cakap tak betul sikit. Orang kata tak sah. Tak sah, kata lain adalah fasad. Fasid. Nikah fasid, nikah tak betul. Tapi bila sah, dia orang kata apa? Sah kan. Okay. Dan seumpamanya yang terdiri daripada tanda-tanda dan sifat-sifat bagi perlaksanaan ataupun pembatalan yang telah ditetapkan oleh syarak. Apa sahaja perkara yang menunjukkan sah ataupun tidak sah, ini juga termasuk dalam hukum. So hukum kat sini sebenarnya ada dua lah. Kalau tengok di bawah tu, pertama taklifiyah, yang kedua wada'iyah. Okay, taklif ada kat bawah tu. Taklifiyah bebanan. Dari sudut bebanan, hukum hukum boleh dilihat dari sudut bebanan dan dari sudut penetapan. Okay, tengok pula apa maksudnya. Hukum taklifiyah ialah yang lima yang biasa kita sebut tu. Wajib, mandub iaitu sunat, ataupun mustahab, muharram, makruh dan mubah. Okey. Kemudian sekejap ya, tengok ke muka surat yang ke 7. Tengok muka surat yang ke 7. Hukum wada'iyah, hukum penetapan. Okey. Ada kan? Hukum al-wada'iyah ialah apa yang dijadikan oleh syarak sebagai tanda-tanda untuk sabit, tidak sabit, lulus atau batal. Tahu tak sabit sini maksudnya apa? Kadang disabitkan apa? Kan dalam mahkamah kan? Disabitkan apa? Bersalah. Itu maksudnya sabit, maknanya ada. Tetap. Saya kadang nak cari perkataan tu pening sikit. Tidak sabit maknanya tidak ada. Sabit tu ada. Terbukti boleh juga. Terbukti. Okay? So itu maksud dekat sini. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan tanda kepada benda tu ada, sabit, terbukti, ataupun tidak ada, tidak sabit, tidak terbukti, lulus ataupun batal, itu semua dinamakan sebagai hukum wada'iyah, penetapan. Okey. Tak apa, nanti kejap lagi bila tengok contoh tu kita tahu. Okey, saya dah nampak dah permulaan untuk orang pening kan, tapi tak apalah kan. Saya cuba nak bagi mudah sikit ni sebenarnya. Okey, tak apa. Kembali kepada muka surat yang keempat. Bebanan, bila sebut beban ni maksudnya benda yang, perkara yang mesti dibuat. Okay, dari sudut perkara yang mesti dibuat oleh manusia, hukum tu ada lima. Dari sudut yang lain pula, yang kedua tadi, penetapan, maknanya Allah menetapkan ini sah, ini tidak sah, maka itu lain pula hukum dia, ada dua. So keseluruhannya ada tujuh lah kan, lima campur dua. Okay, baik. Hukum yang bebanan ataupun pertanggungjawaban mukallaf, yang ini terbagi kepada lima. Wajib, mandub, muharram, makruh dan juga mubah. Okey. Wajib tu apa? Ini saya rasa sebagai ulang kaji je, mungkin kita dah tahu dah semua kan, tapi tak apa, kita baca je. Apa yang diperintahkan oleh syarak dalam bentuk kemestian? Allah perintah dalam erti kata mesti buat. Okey. Contohnya sembahyang lima waktu. Okey. Jadi sembahyang lima waktu mesti buat. Wajib buat. Okey. Kemudian berdasarkan kepada definisi yang ada, yang bold tu kan, yang hitam tu, apa yang diperintahkan oleh syarak, maka terkeluarlah perkara yang muharram, makruh dan mubah. Okey, saya tak jelaskan tadi. Kenapa nak penting benda ni? Bila sebut benda ni, yang ni tak masuk. Bila sebut benda ni, yang ni tak masuk. Kenapa? Kerana itulah caranya kita nak meletakkan definisi. Kita nak meletakkan apa dia panggil ya? Definisi ni apa dia? Pengertian. Bukan huraian, pengertian. Nak letakkan pengertian. Pengertian solat itu maksudnya ialah sekian-sekian. Nak letak pengertian ni mesti pengertian yang jami' mani'. Dia ada kena ada dua unsur ni. Jami' adalah yang merangkumi. Bila sebut solat, dia kena satu benda yang merangkumi solat. Tapi mani' ialah yang menolak benda yang bukan solat. Dia tak masukkan dalam pengertian. Okey, contoh sekarang kita tengok ya. Apa yang diperintahkan oleh syarak? Kalau kita sebut macam tu je, maka yang dah ada ialah yang dimaksudkan ialah apa? Wajib dengan mandub, wajib dengan mustahab. Solat fardu, solat wajib tu kan? Allah perintah ke tidak? Allah perintah. Okey, solat yang sunat, Allah perintah ke tidak? Sembahyang tarawih, Allah perintah ke tidak? Perintah. Allah tak perintah? Perintah. Highly recommended tu maknanya tak perintah ke perintah? Perintah. Ha, perintah ke tidak? Mana satu ni? Oh, khilaf kan? وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكْ. Satu, okay. Kemudian apa lagi? Ayat yang berkenaan dengan وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Okay. كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ. كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ. Mereka itu, okay, di waktu malam kurang sangat mereka tidur. Okay, ini cerita ke? Ini cerita ke perintah? Ha, kan? Cerita tapi maksudnya perintah. Nah, itu ada satu ilmu jugalah. Kan? Maknanya contohnya wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Dan para ibu mereka menyusukan anak-anak mereka selama 2 tahun bagi siapa yang nak sempurnakan penyusuan. Ini beritahu ke ini perintah? Ayat tu ayat beritahu, ayat pengkhabaran. Tapi maksudnya adalah perintah. Maksudnya adalah perintah. Sebab tu sebagian para ulama mengatakan wajib bagi susu kat anak. Okey, wajib bagi susu kat anak pasal ayat ni. Jadi orang tengok, ni Allah beritahu je. Allah beritahu tu maksudnya adalah Allah suruh. Okey, contohnya kita kata macam mana pintu rumah kita ni, okey, setiap malam kan, kita sebutlah kan, setiap malam abah akan kunci pintu. Jadi bila abah tak ada, macam mana? Kita kena kuncilah, kena ikutlah, maknanya fahamlah, maknanya Allah macam mak kita beritahu setiap malam abah kunci pintu, setiap malam abah tutup ni, mak kita beritahu. Tapi kita faham di situ, kalau abah tak ada, kita yang kena buat. Kena buat, bukannya kita nak buat boleh, tak buat tak apa kan, contohlah kan. Okey, jadi begitulah kat sini. Kalau kita kata wajib, berhenti kat sini. Apa yang diperintahkan oleh syarak, stop situ, itulah wajib. Tak tepat. Dia adalah jami', dia merangkumi. Memang wajib termasuk dalam itu, merangkumi wajib. Tapi dia tidak mani', dia tidak mengeluarkan benda yang tidak wajib, iaitu yang ni, mandub. Kan? Dalam bentuk kemestian. Boleh eh? Macam mana? Saya cuba letak kat sini. Perintah. Okey, dia ada perkataan perintah kan. Kemudian dia ada perkataan kemestian. Mestilah, senang. Mesti. Bila sebut perintah, dia dah jami'. Dia apa? Merangkumi apa? Wajib dan mandub. Mandub ni kata lain sunat. Okey. Tapi bila kita sebut perintah koma mesti, ertinya dia dah buang. Ini namanya bila merangkumi semua sekali, merangkumi wajib dan lain-lain, namanya jami'. Masjid jami' kan? Maknanya yang merangkumi. Tapi dalam definisi kita tak boleh memberi, tak boleh bagi definisi yang merangkumi. Kita bagi, kena bagi definisi yang merangkumi dan juga mani'. Mani' ni ertinya ialah yang specialized kan. Okay, yang apa, yang mengkhususkan. Bila sebut perintah dalam bentuk mesti, ertinya wajib sahaja, ni tak masuk. Tapi kalau sebut perintah, wajib ialah yang diperintahkan oleh Allah, salah. Kerana bila sebut yang diperintahkan oleh Allah, wajib dan mandu, wajib, wajib dan sunat. Okey. Sebab tu kat sini Syekh Ibn Utsaimin dia akan huraikan, dia akan huraikan bagi setiap, bagi setiap perkataan, potongan definisi tu dia akan huraikan. Perkataan ini apa maksud dia? Kan ini pula apa maksud dia? Faham ya? Apa yang diperintahkan oleh syarak? Satu bahagian dalam bentuk kemestian. Okey, apa yang diperintahkan oleh syarak, terkeluarlah muharram, makruh dan mubah. Muharram, makruh dan mubah, bila kita sebut apa yang diperintahkan, dah ada terkeluar dah. Tapi masih lagi mandub ada kan? So kena letak perkataan lain dalam bentuk kemestian. Ala sabilil ilzam, maka terkeluarlah perkara yang mubah. Jadi khas definisi ini adalah untuk wajib sahaja. Boleh faham ke? Ini, ini sebenarnya konsep lah. Konsep kita nak faham usul fiqh ni, dia lebih kepada konsep memahami apa dia panggil ni, formula yang diletak. Kan? Macam H2O. Ada tak? Ada tak? Ada tak lain? H2 apa? Tu apa? O? Oksigen. Ada tak benda lain yang macam hidrogen oksigen ni? Tak ada tak benda-benda lain? Tak ada. Mana kat dunia ni kalau kalau ah? Ha? Ah ha, boleh tak? H2OK. K itu karbon lah, ataupun C. H2OC. Adakah H2O dengan H2OC itu sama? Tak kan? Ha, dia dah jadi benda lain kan? Ha, begitu juga kat sini. Okey, maknanya bila sebut, bila saya sebut apa yang diperintahkan oleh syarak, ha, orang yang belajar tu dia tahu muharram tak diperintah, tak masuk. Makruh tak diperintah, tak masuk. Mubah tak diperintah, tak masuk. Tapi kita ada lima. Jadi sekarang ni wajib dan mubah, dua dah masuk. So kena letak kata lain dalam bentuk kemestian, mubah dah dibuang. So hanya tinggal wajib sahaja. Okey, faham benda tu? Kalau faham tak apa. Kemudian orang yang buat perkara wajib akan diberi pahala, dan orang yang meninggalkannya akan diberi azab. Okey, nama lain untuk wajib ialah fardu, faridah, hatmun, hatam dan juga lazim. Ini nama-nama lain. Kita kena tahu. Kadang-kadang silap kita ialah kita tak tahu nama lain dia. Ustaz, sembahyang tahajud, lepas saya sembahyang terawih, boleh tak saya sembahyang tahajud? Boleh tak boleh? Boleh kan? Okey, lepas saya sembahyang tahajud, boleh tak saya buat qiyamul lail? Boleh tak boleh? Boleh. Sembahyang malam. Okey, boleh, saya boleh buatlah. Lepas tu boleh tak saya sembahyang witir pula? Berapa rakaat semua sekali? Kalau terawih tu dah saya dah sembahyang 10-8 ustaz. Okey. Tahajudnya berapa rakaat? 5-8. Ha. Nampak tak? Ini, ini benda dia lah. Sebenarnya macam ni lah. Wajib, fardu, faridah, hatam, lazim, tarawih, qiyamul lail, qiyamul ramadhan, witir, tahajud. Apa lagi? Ada perkataan lagi tak? Salatul lail. Semua benda tu adalah alias. Alias kan, maknanya Ahmad alias Abu. Maknanya panggil Abu pun dia jawab, panggil Ahmad pun dia jawab juga. Benda samalah. Cuma dari sudut yang berbeza sahaja. Sudut yang berbeza. Contohnya witir kerana, kerana apa? Kerana akhir sekali witir, satu, ganjil. Tahajud kerana, kerana apa? Kerana tidur dulu bangun balik. Tahajud nama dia. Okey. Salatul lail, sembahyang malam. Tak kira lah tidur dulu ke tak tidur dulu ke, dia merangkumi. Apa lagi? Tarawih kerana rehat. Jadi kalau yang semayang yang kena, kalau ada AES kat situ, dia klik, maknanya bukan semayang terawih lah. Tak faham eh? Laju kan? Jadi kalau kalau sembahyang yang biasa AES tak, dia tak detect tak apa kan. Ini laju zup zup zup cuba banyak kali tu ha, memang sah lah tu bukan tarawih okey. Bukan nama tarawih lah. Apa lagi? Qiyamu Ramadan. Qiyamu Ramadan adalah solatul lail yang dibuat dalam bulan Ramadan. Qiyamul lail bangun bulan Ramadan, solatul lail lebih kurang bangun dengan solat, nampak tak? So dia adalah alias ataupun alias dia. Okey. Macam saya orang panggil, ada orang panggil Ustaz Fadlan, ada orang panggil Dr. Fadlan, ada orang panggil Lan, ada orang panggil Baba, ada orang panggil macam-macam orang panggil kan. Okey. So adakah orang yang berbeza? Jadi takkan dia Ustaz orang yang sama, sudut yang berbeza. Jadi itu pentingnya kita tahu nama-nama ni. Okey. So kalau jumpa dalam kitab fiqh tu, ini perkara ini adalah faridah. Maksud kita tahu lah faridah ni apa pula? Faridah adalah wajib sama. Okey. Baik, selesai yang tu bahagian yang wajib. Okey, pergi kepada mandub. Mandub dari sudut bahasa Arab ialah yang dipanggil, mandub yang dipanggil. Okey. Dari sudut istilah, apa yang diperintahkan oleh syarak tidak dalam bentuk kemestian. Tadi dalam bentuk kemestian, ini bukan dalam bentuk kemestian. Nampak tak beza dia? Okey. Contohnya sembahyang sunat, selesai. Okey, kemudian huraian dia. Apa yang diperintahkan oleh syarak sama. Kat sini kan? Kat sini apa yang diperintahkan, bila sebut perintah je, perintah masuk dalam perintah wajib dan sunat. Tapi yang tak masuk ialah apa tadi? Haram, makruh dan mubah. Ini tak masuk, ini tak masuk dalam perkataan ini, tak masuk. Okey. Kemudian dalam kata mesti, ini dah keluar dah, yang ni kan, yang ni tadi. Ini tak masuk pula. Okey. Jadi mandub ni bila kita sebut apa yang diperintahkan oleh syarak, ini tiga ni memang tak masuklah, bukan diperintahkan. Okey, diperintahkan dua. So nak fokuskan lagi apa dengan perkataan dalam bentuk apa? Bukan dalam bentuk kemestian ataupun tidak dalam bentuk kemestian. So wajib dah keluar. Kita sedang berbicara tentang mandub. Nama lain dia kat bawah tu sunat, masnun, mustahab, nafil, nafilah. Tambah lagi boleh nafilah. So itu adalah nama-nama untuk mandub berdasarkan kepada kemasyhuran. Kita kat Malaysia biasa sebut sunat, okey. Dalam kat segala tempat dia akan sebut mandub, masnun, mustahab, naflun, nafil ataupun nafilah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, nafilah. Okey. Maknanya mustahab, maknanya mandub. Okey, dah dapat kan kataan tu? Selesai. Pergi kepada muharram. Muharram, bahasa Arab muharram ialah yang dilarang. Yang dilarang. Dari sudut istilah pula, apa yang dilarang oleh syarak dalam bentuk kemestian untuk ditinggalkan. Okey, jangan pusing sebelah, jangan pusing sebelah. Saya nak tanya, apa yang dilarang oleh syarak? Okey, dah buang apa? Apa yang tak termasuk dekat situ? Wajib dan mandub ataupun wajib dan mustahab dan juga mubah. Mubah pun tak dilarang. Okey? Nampak tak? So kita dah tahu dah. Dalam bentuk mesti untuk ditinggalkan, apa yang dah dibuang kat situ? Makruh. Pasal makruh tak mesti tinggal. Ini mesti tinggal. Okey, ha, so tengok kat sebelah sama tak? Kalau sama betul lah. Betul kan? Okey, alhamdulillah. Okey, orang yang tinggalkan perkara yang muharram, yang haram, nama dia akan dapat pahala dan orang yang buat akan dapat azab, dosa dan azab. Okey. Itu dia punya maknanya hasil dia lah. Siapa yang buat tu hasil dia apa? Okey. Muharram juga dinamakan mahzur dan mamnu'. Kata lain nak tambah haram boleh lah. Haram, muharram, mahzur, mamnu'. Okey. Jelas ya? Kalau jelas saya tak payah nak hurai lagi lah. Okey. Makruh pula. Makruh dari sudut bahasa Arab ialah yang dibenci. Yang dibenci dari sudut bahasa Arab. Okey. Dari sudut istilah, makruh ialah apa yang dilarang oleh syarak. Dah terkeluar apa? Terkeluar wajib, terkeluar mandub, terkeluar mubah. Dalam bentuk kemestian, tidak dalam bentuk, bukan dalam bentuk kemestian untuk ditinggalkan. Dah terkeluar apa dia? Haram. Pasal haram mesti tinggalkan. Yang ni hanya dilarang. Tapi kalau buat pun tak ada apa lagi. Okey. Orang yang tinggalkan perkara makruh akan diberikan pahala, dan orang yang melakukannya tidak akan diberi dosa maupun azab. Jadi maknanya kalau tinggal dapat pahala, kalau buat tak dapat, tak dapat apa? Pahala memang tak dapat lah, dosa pun tak dapat juga. Boleh eh? Okay, last kali ialah mubah. Mubah dari sudut bahasa Arab, yang disebarkan dan diizinkan. Ha, mubah tu secara umumnya yang diizinkan lah, biasa digunakan gitu. Dari sudut istilah, penggunaan usul fiqh adalah apa yang tidak berkaitan dengannya sebarang perintah mahupun larangan pada dirinya. Okay. Dia tak, dia tidak berkaitan dengan perintah, tidak juga berkaitan dengan larangan. Satu, dua. Tidak, dan yang unsur yang ketiga, pada dirinya sendiri. Pada dirinya, kena faham tu? Pada dirinya. Okay. Apa? Tengok apa maksudnya. Tak ada kaitan dengan perintah. Bila sebut perintah je, yang terkeluar ialah wajib dengan musunat. Okay. Bila sebut larangan, yang terkeluar ialah haram dan makruh. Okay. Kemudian tengok kat sini, pada dirinya. Ha, bila sebut pada dirinya, maka terkeluarlah perkara yang berkait dengannya, perintah ataupun larangan pada keadaannya, yang merupakan perantaraan untuk perkara yang diperintah atau dilarang. Sabar dulu, baca dulu, tak apa. Dalam keadaan ini, perkara mubah itu membawa hukum perkara kedua itu sama ada diperintah maupun dilarang. Walaupun begitu, perkara mubah itu masih kekal mubah pada asalnya. Siapa faham yang ni? Cuba angkat tangan. Okay, dia kena letak macam ni ya. Pada diri dan pada orang lain. Tengok, contohnya kita sendiri. Macam mana saya beri contoh? Contoh keadaan sekarang lah. Kalau macam okay, boleh. Agaknya lah kan. Kalau kita nampak seorang tu datang seorang-seorang, kan, seorang lelaki datang seorang-seorang, kita kisah tak? Kuranglah kisah sikit. Tapi kalau dia datang dengan isteri dia, kita kisah tak? Maknanya kalau katalah dia nak buka puasa, dia datang seorang-seorang, pandai-pandai lah kau cari tempat duduk kan. Tapi datang dengan isteri dengan anak dia, kita yang tengok dia pun, apa rasa kita? Eh, takkan kita nak biarkan dia? Tengok tempat banyak dia, main-main duduk sini. Kita pun cari tempat lain. Pasal lagi, nampak tak? Dia beza antara dia datang seorang dengan dia datang lain-lain. Dia datang dengan orang lain. Jadi pandangan kita pada dia pun dah berbeza. Kan, dari sudut simpati dia tu lain kan? Betul? Nah, begitu juga kat sini. Benda yang asal dia, asalnya mubah, asalnya dibenarkan. Contoh. Sekarang ni kita ada telefon. Tak usah jauh-jauh lah, pen lah, pen ni. Pen ini adalah benda yang mubah. Asalnya, pen tu sendiri, apa hukum dia? Wajib ke haram? Dia tak ada. Hukum dia mubah, maknanya dibenarkan. Okay, so nak beli pen ke tak beli pen, tak ada hukum, dibenarkan. Tapi kalau ustaz, saya kalau katakanlah ustaz tu suruh okey nak untuk belajar tulis khat, belajar khat, okay, setiap seorang kena ada pen. Minggu depan semua bawa pen. Untuk belajar khat ni kena ada pen. Jadi apa hukum pen tu? Wajib. Wajiblah. Pasal apa? Pasal ustaz suruh ke pasal apa? Pasal ustaz perintah. Pasal apa? Pasal untuk belajar khat, belajar tu dapatkan ilmu iqra ke, nak sampai iqra kena belajar semua kan. Okey. So nak belajar tu mestilah ada alat dia. So alat dia adalah pen. So beli pen tu jadi wajib. Ini adalah contoh mubah. Macam tadi kan, lelaki tu sendiri kita tak kisah sangat. Tapi bila dia bawa isteri, dia bawa anak dia, kita kisah. Kita bukan kisah dia sangat, kita kisah anak isteri dia ni, kesian. Dia tu tak apalah, maknanya dia mungkin boleh cari tempat, tapi anak isteri dia macam mana? Kan? Sebab tu kalau kat Arab Saudi, nak masuk restoran kan, masuk restoran Al-Baik kan, yang sedap cakap pasal puasa ni kan, okay? So Al-Baik dia lebih sedap daripada sebahagian, saya tak nak sebut nanti kan masalah kan. Sebahagian restoran-restoran yang fried chicken ni lah kan. Jadi yang pentingnya ialah kalau masuk tu dia ada bahagian bawah tu lelaki saja, atas tu keluarga. Dan dia ada dia punya, dia panggil apa? Dia punya kita nak beli tu tempat apa? Kaunter dia, kaunter. Jadi kalau kita masuk dengan keluarga kita, dengan isteri kita, dengan anak kita, kita yang pergi beli. Okey. dengan kawan kita masuk, isteri dia yang beli, kita datang sama kan, kaunter tu kata, ah, puan silakan, ah, kita dia anak tiri kan, kita duduk di belakang bagi puan tu lepas dulu. Ah, sebab tu kalau masuk atas tu kan, minta kita punya isteri yang pergi beli kan, cepat sikit dapat. Pasal apa? Dia kira apa? Dia kira perempuan datang, bagi dia cepat khidmat, dia kena bagi. Lelaki tak puas, lelaki boleh tunggu, tak apa. Dia kira pemikiran dia macam tu, nampak tak? Okay. Dia jaga, okay. Tak boleh seolah-olah macam kalau mak aku datang kan, dengan katalah ayah aku, bukan mak dengan ayah lah, katalah kalau yelah adik aku yang dia ni, kalau adik aku, takkan aku nak biar dia lambat lah. Kalau dia mak aku, takkan aku nak biar dia lambat. Mesti ni, makcik-makcik, kadang-kadang tak sebut makcik pun, umi-umi, ta'an, ta'an ni, ha, mak sini, mak sini, mak sini. Abu ya khalik pun lah. Abah tunggu jap lah. Jadi gitu, okay. So itu saya nak cuba kaitkan dekat sini, macam mana kadang-kadang satu benda tu, benda tu sendiri tak ada masalah, tapi benda tu sendiri berkait dengan benda lain, dia akan bawa hukum itu. Berkait pen, lukis perkataan lucah, apa hukum dia? Haram. Pen, tulis alhamdulillah, apa hukum dia? Ha, sama ada sunat ataupun wajib. Betul tak? Ha, itulah juga dengan telefon. Telefon guna untuk telefon isteri, tak ada masalah. Ha, tapi kalau untuk telefon siapa, seorang lagi, ha, itu dah jadi hukum lain dah. Kan? Okay? Ha. Okay, nama lain untuk mubah, halal, jaiz. Jaiz, jangan sebut jaiz, nanti kan jabatan agama marah kan. Jaiz, za, za, zai, okay? Halal, jaiz, mubah, okay. Bahasa kita apa? Harus. Okay, harus. Bahasa Indonesia bahasa sebut apa? Harus juga, okay? Okay. Bukan harus di Indonesia, maksudnya harus tu maksudnya boleh, boleh. Boleh, bukan wajib ke kat sana? Bukan lah. Harus lebih kepada wajib. Okay, so itulah yang penting kita dah faham dah kat sini. Sebab tu kalau dalam syarahan kita dah baca, Syekh Husaimin akan bawa contoh macam jam penggera, alam jam kan, alam tu, alam clock tu, apa hukum dia? Asal hukum dia mubah, tapi kalau untuk bangun subuh wajib. Makanan, makanan asal hukum dia adalah mubah. Untuk hidup jadi wajib, tapi kalau untuk nak besarkan perut jadi apa? Haram. Jadi makruh atau haram. Tahu tak? Untuk nak bermegah-megah haram, memang pasti haram lah. Tahu tak? Itu benda asalnya lain. Kita kena kaitkan dengan itu adalah mubah. Kaitkan dengan benda lain. Okey. Okey, kemudian saya rasa habiskan ni sikit, boleh? Habiskanlah, okey. Hukum wada'iyah, penetapan. Apa yang dijadikan oleh syarak sebagai tanda-tanda untuk sabit, tidak sabit, lulus atau batal. Okey. Ada dua, iaitu sahih dan fasid. Sah, sahih ialah sah. Fasid adalah rosak. Okey, fasad, fasid, rosak. Okey. Tengok. Dari sudut bahasa Arab, sahih ialah yang terselamat dari penyakit. Kaifa haluka? Sahih. Boleh. Kaifa haluka? Kan, apa khabar? Kita sebut bi khair, bi khair kan. Kita kalau ada boring bi khair, sebut sahih. Ana sahih. Yang sahih kan. Aku sihat kan. Sihat. Okey. Ha. Dari sudut istilah, sahih ialah apa yang diambil kira kesan-kesan perbuatannya, sama ada ibadah maupun akad. Maknanya sesuatu ibadat ataupun sesuatu akad yang ada, yang kesannya diambil kira, bukannya kesannya dibatalkan. Contohnya, ada tak contoh? Sebelum tu, sahih dalam ibadah ialah apa yang perbuatannya menjatuhkan bebanan dan tuntutan. Contohnya, kita kena solat ke tidak? Solat zuhur, kena solat. Bebanan atas kita untuk solat, tuntutan kan. Bila kita buat je solat, dengan kena cara dia, kena solat lagi, ada bebanan lagi tak? Bebanan tu dah jatuh. Itu maksud dia, tak ada bebanan lagi dah. Tapi contohnya macam tadilah, solat kena AES kan, laju sangat solat tu. Nabi kata irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik semula sembahyang, kau tak sembahyang. Jadi kawan tu pun sembahyang, sembahyang laju kan. Datang lagi, Nabi kata balik-balik, tak sembahyang lagi, sembahyang balik. Lepas tu Nabi, akhir sekali dia kata, ya Rasulullah, ma uhsinu ghaira hadha. Aku, inilah solat aku. Ha, jadi Nabi pun ajar kalau nak sembahyang, maka hadap kiblat, ambil wuduk pun hadap kiblat, Allahu akbar, biasa rukuk sehingga tamaknina. Maknanya bila dia tak, Nabi tak sebut tamaknina, tapi Nabi sebut setiap anggota kembali ke tempatnya. Maknanya Allahu akbar, letak je angkat balik, tak kena lah. Letak, kena letak betul-betul. Anggota tu dah berada di situ. Sami Allahu liman hamidah. Okey. Dia bila anggota tu dah kembali ke tempatnya, barulah Allahu akbar, bukannya sami Allahu liman hamidah, tak sempat lagi tu, dia touch and go. Tunggu turun. Tak boleh. Dia kena berhenti dulu, kena transit dulu. Tu bahasalah, kena berhenti dulu baru gerak. Berhenti baru gerak. Okey. Ya, itu yang Nabi ajarkan kan. Jadi kalau ibadat yang sahih ialah ibadat yang bila buat kita tak perlu lagi buat. Dia dah jatuh dari, ataupun dah kita dah bebas daripada tuntutan untuk buat benda tu. Faham ya? Sembahyang Zuhur kena buat kan? Kita dituntut untuk buat. Kita sembahyang Zuhur ikut syarat, ikut taklimat dia semua. Okey, kena ulang lagi tak? Tak kena ulang. Tapi sembahyang Zuhur tak ada wuduk. Sah ke tak sah? Nampak? Tidak sahih. Ertinya kena ulang lagi. Bebanan tu tak jatuh, masih lagi ada atas kepala kita. Itu maksudnya, nak bagi mudah kat situ. Okey? Boleh? So masih lagi dituntut buat, masih lagi dituntut buat. Tengok, tak boleh. Ulang balik. Kalau dah sahih, tak perlu ulang dah. Sahih dalam akad ialah apa yang diambil kira kesan-kesannya berdasarkan kepada kewujudannya, seperti akad jual beli menukar hak milik. Nampak tak? Maknanya hak jual beli yang sah, ertinya jual beli yang sah ertinya apa? Ertinya dah bertukar milik. Tapi kalau jual beli yang tak sah, tukar milik ke tidak? Tak tukar milik. Faham? Okey? So itu maksud apa yang diambil kira kesan-kesan perbuatannya, sama ada ibadah maupun akad. Dah boleh faham kot lah? Di akhir-akhir ni kan. Kalau rasa dah berat sangat, kita berhenti sini. Tak apa, tak ada masalah. Dan kita sambung pada kelas yang akan datang. Okay, ada apa-apa soalan ke? Dia sambung-sambung. Yang itu lebih kepada, memang kalau ikutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau baca, Nabi baca satu ayat demi satu ayat. Okey. Ada jawapan? Dalam Fatihah, kalau dalam Fatihah memang setiap satu ayat tu ada jawapan dia. Okey. Tapi pada masa yang sama tidak ada apa dia panggil ni, larangan lah yang mengatakan tak boleh nak disambung. Jadi terbaiklah kita, dalam kes ni saya rasa terbaik kita baca satu ayat demi satu ayat. Tapi kalau nak sambung pun tak ada masalah lah. Cuma kalau saya akan sebut khilaful aula, dia menyalahi yang lebih utama. Yang lebih utama ialah begitu. Masuk yang mana satu? Mana satu lah. Sama ada itulah, sama ada wajib ataupun mustahab tadilah, antara dua tu. Tak? Sebagian ulama kata wajib, dia mana kena ikut yang ni, ni salah, ni bid'ah apa semua kan. Tapi sebagian ulama kata yang betul yang tu, okey. Tapi kalau buat yang ni pun tak ada masalah. So dia jadi makruh lah antara dua tu. Pasal kita ada kadang-kadang bila ada berbilang pandangan ni, kita nak apa orang kata, nak bagi kata putus pun agak pening sikit lah. Kenapa? Kerana isu tu taklah besar sangat sebenarnya. Yang mana kalau imam tu dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, dia nak semua sekali kan. Dari sudut sah, tak ada masalah. Dari sudut yang ni sah. Tapi dari sudut aula, yang lebih utama mana pula? Yang lebih utama ialah yang tadi tu, baca berasingan. Tidak. Dalam Islam, orang yang tidak sioman tu dikira macam mana? Adakah dia sentiasa tak sioman ke, ataupun ada ketika dia macam trauma, mula dia okey, lepas tu nanti dia tak okey, tapi dia okey. So, macam mana orang, adakah masuk dalam orang tidak sioman? Orang yang tidak sioman, Orang yang tidak sioman ni ada, dia dekat-dekat habis macam ni jadi. Okay. Oh, merah ni. Okay. Okay. Bismillah. Orang yang tidak sioman ni banyak kategori dia. Antara kategori dia ialah yang tak sioman berterusan. Antaranya ialah yang tak sioman apa yang kata berselang-seli lah. Mana ada masa dia betul, ada masa tak betul, kan? Ha, sama juga dengan kategori sakit. Sakit ada sakit yang boleh sembuh dengan sakit yang tak boleh sembuh. Sebab tu para ulama kita dia akan letakkan sakit yang muzmin, sakit yang berterusan. Muzmin zaman kan, berterusan sepanjang zaman. Yang ni dia perlu fidyah sahaja. Tapi kalau sakit yang tak muzmin, maksudnya yang dia sakit tapi doktor kata sakit ni dalam 2 tahun, lepas tu insya-Allah boleh, kan, boleh sembuh balik. Jadi kat sini hukum dia lain. Okay, so apa pun yang pentingnya, kategori orang tak sioman ni sebenarnya yang menentukan ialah doktor, bukan saya. Kan, doktor tu akan tengok betul-betul, dia akan kata yang ni tahap trauma dia tu mungkin berdasarkan kepada pengalaman dia akan berlarutan selama 6 bulan. Okay, so 6 bulan dia perlukan kepada apa dia panggil, perhatian. Khususnya 6 bulan, 7 bulan lah, 7 bulan perhatian. Mungkin sebelum tu dia dah baik dah, mungkin bertambah, tapi secara umumnya tahap tu. Okay, so yang pentingnya ialah kalau dia tak sioman, tak sioman ni maksudnya dia buat satu benda dan dia tak tahu, dia tidak rasional, dia tidak waras, tak waras. Okay, siapa yang tak waras, okay, masih lagi kita perlu arahkan dia buat yang baik, tapi dia sebenarnya tak wajib buat. Mana kalau tak buat pun, mungkin orang yang kalau yang tua dia panggil apa, nyanyuk kan. Orang yang nyanyuk mungkin dia sahur pagi. Sekali kalau 10 sahur lagi contohnya kan. Pukul 12 sahur lagi. Jadi kalau dia takkan kita cakap dah sahur dah. Kalau kata ni mana tadi kau tak bagi pun contohnya kan. So yang pentingnya tak apalah. Dia tak berdosa. Tapi kalau dia ajak mai makan sahur dengan aku sekali. Kita makan sekali kita lah berdosa. Contohlah contoh, okey. Sama juga yang apa dia panggil? Gila. Kadang-kadang orang gila ni macam-macam boleh berlaku, mungkin tekanan ke apa benda semua. Ada orang dia gila pagi, petang dia dah okey dah, kan? So apa kalau masalah macam dalam masalah puasa, dia gila waktu pertengahan malam, okey, sebelum tu dia dah niat dah untuk puasa, pukul 3 tu dia start gila. Dah ada orang macam tu kan, okey. Kemudian pukul 3 dia dah sedar balik. Ha kan? Ha, sah tak puasa dia? Ha, para ulama kata kalau sebelum pukul 3 tu dia dah niat di waktu malam, dia nak puasa esok. Okey. Kemudian pukul 3 tu dia sedar, dia hanya perlu tahan daripada perkara yang membatalkan puasa, puasa dia sah untuk 4 5 6 7 untuk 4 jam tu. Okey. Ha, so itu jawab soalan kot kan ya. Okey. Ha. So dia tak sama, orang yang gila tu dia tak sama. Sama juga dengan orang yang pitam ke apa semua, yang berkaitan dengan akal kita. Akal ni dia boleh hilang sekejap ataupun boleh hilang selamanya. Yang nak tentukan tu bukan kita lah, tentukan biasanya doktor lah tentukan. Okay, soalan. Ustaz, berkaitan dengan solat, apa hukumnya jika seorang imam dia apa mengimami solat tetapi pembacaan Al-Quran itu makhrajnya atau sifat-sifat hurufnya tidak sempurna atau keliru, apakah sah solat makmumnya juga? Sah, insyaAllah. Okay. Kalau imam baca makhraj tak betul, imam baca panjang pendek tak betul kan, okay, sah ke tidak? Jawapan dia sah. Ada kaedah yang mengatakan siapa yang solatnya sah untuk dirinya, maka sah untuk orang lain. Maksudnya dia tu sendiri, kalau dia sembahyang untuk diri dia dengan kelemahan yang dia ada tu, dia sembahyang sah tak? Sah. Contohnya, okay, orang mungkin baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alha. Dia tak baca ha, dia baca ha. Okay, ini lahan, kalau tak salah saya, ini adalah lahan yang jali. Lahan maksudnya kesalahan yang jelas. Orang Arab dengar pun dah, apa dia baca ni kan? Nampak tak? Tapi sah tak untuk dia? Sah kerana dia tak boleh sebut ha. Ok, Okey. Waktu baca. Ghairil maghdubi alaihim waladh-dhallin. Zah dah jadinya kan. Kita jumpa dengan dia, Syekh tak boleh baca dha ke? Dah bacalah apa dia? Zah. Tak dha, zah. Maknanya dia tak boleh baca. Ha, ada seorang orang macam tu. Ra wal ghasikhun. Ya kho ya rasikhun. La ghasikhun. Dia ada orang macam tu. Orang Arab sendiri pun. Dia lafrah, dia kes, lidah dia tu macam belit sikit. Ha, dia tak boleh sebut ra. Jadi kalau dia baca wal ghasikhun fil ilmi yaquluna rabb, dia semua jadi ra kan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi Rabbana kita kan, ya betul je Rabbana kan. Rabbana. Nampak tak? Ha, so alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Ada. Ada syekh saya pun ada yang baca macam tu. Dia kata senyaplah, jangan gelak, tak bagus. Kan pasal kadang-kadang bila kita adalah tak tahu pepatah mana mengatakan idza ayyabta talhaq. Kalau kamu aibkan seseorang, kamu akan ikut. Maknanya dia punya apa dia panggil? dia punya hukuman dia tu nanti mungkin kamu kena benda yang sama. Jadi nasihatkan, doakan, bukannya tengok sebut roh tak betul. Jangan macam tu. Jangan buat macam tu. Okey. So kita ajar diri kita dan ajar anak-anak kita juga. So katakanlah kalau begitu, dia sah untuk diri dia, pasal dia memang tak boleh. Jadi kalau sah untuk diri dia, dia dijadikan imam, sah untuk orang lain. Itu kaedah dia. Tapi pastilah yang terbaik ialah kalau boleh cari imam, carilah imam yang bacaan dia terbaik. Sebab tu ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Nak menjadi imam untuk sesuatu kaum ialah yang paling hebat bacaan dia. Sama ada hafalan dia, makhraj dia, semua-semua sekali lah. Okay? Ha, so jangan bila baca tu, kita pun yang, khususnya kita yang tahu ni, menyesal lah bersemayam kat situ. Okay? Ha, tapi nak buat macam mana kan? Ha, tapi sah, insyaAllah hukum dia sah. Okay? Saya rasa tu sahaja. Ada lagi soalan ke? Cukup kuat insyaAllah. Kita tutup dengan tasbih al-kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasihat saya sebelum datang kelas, baca dulu . Dah dia pasal apa benda yang susah ni, kalau kita baca dulu paling kurang kita dah dapat gambaran dia. Tapi kalau kita tak baca langsung, datang mula-mula barulah nak warm up kat sini, lambat sikitlah kan. Wallahu alam.